Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini, Jumat 25 Maret 2022, dibacakan oleh saya Ilham. Aceh jadi sasaran pengiriman sex toys, miras, hingga rokok ilegal. Bea Cukai musnahkan barang bukti. Aceh rencana buka umrah dengan kapal pesiar pada 2023, rute Krung Raya Jeddah. Perdana Menteri Australia tak terima Indonesia undang Putin ke TTT G20. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Maue, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Abrar Zim, mengingatkan kalangan remaja untuk menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Hal itu disampaikan saat ia mengisi bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di SMA Negeri 1 Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kamis kemarin. Abrar Zim mengatakan, untuk melakukan ibadah haji saja, setiap calon jamaah harus menyiapkan diri dengan mengikuti bimbingan haji hingga 3 bulan lamanya. Apalagi jika ingin menikah yang seumur hidup, seharusnya juga mendapatkan bimbingan yang memadai terlebih dahulu. Ia juga mengingatkan jangan sampai kalangan remaja tidak paham ilmu pernikahan dan bagaimana seharusnya membangun rumah tangga yang baik. Pada kesempatan itu, Abrar Zim juga menyampaikan selain mengisi bimbingan perkawinan pranikah untuk remaja, selama 2 hari di Pulau Aceh pihaknya juga melaksanakan sejumlah kegiatan bakti sosial, seperti safari khutbah Jumat, santunan anak yatim, penyerahan kitab suci Al-Quran untuk 6 masjid di Pulau Nasi, penyuluhan moderasi beragama, bimbingan pranikah untuk remaja, dan gotong royong bersama masyarakat setempat. Ketua Panitia Kegiatan Bakti Sosial yang juga Kasih Bimas Kemenak Aceh Besar Ahyar mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk silaturahmi Kemenak Aceh Besar dengan masyarakat Pulau Aceh. Ahyar berharap syiar agama di bulan Ramadan tahun ini semakin kuat di Pulau Aceh. Sederalun, sex toys, minuman keras, obat kuat hingga rokok ilegal berupaya dipasok ke Aceh dalam setahun terakhir ini. Namun sebelum tiba di tangan pemesan, barang-barang itu terlebih dahulu diciduk oleh petugas Bea Cukai. Kantor Bea Cukai Banda Aceh melakukan pemusnahan sejumlah barang ilegal hasil penindakan pabeanan dan cukai pada Kamis kemarin di halaman kantor tersebut. Barang-barang ilegal tersebut ditindak dalam kurun waktu setahun terakhir. Barang-barang melanggar aturan karena tidak ada membayar pabeanan dan cukai. Kepala Bea Cukai Banda Aceh, Heru Jatmika Sunindia, mengatakan dalam pemusnahan itu ada 110.000 batang rokok berbagai merek yang dibakar karena tak bercukai. Selain itu juga ada 79 item sex toys beragam jenis, lalu 12 botol obat kuat, 26 botol liquid vape, 2 botol minuman keras, hingga beberapa unit smartphone. Pemusnahan barang ilegal itu dilakukan dengan berbagai cara, ada yang dibakar, dihancurkan, hingga dilarutkan. Untuk rokok ilegal, ini merupakan hasil operasi ke pasar yang dilakukan Bea Cukai bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Kota. Sedangkan alat seperti sex toys ditemukan petugas saat dilakukan pengiriman melalui PT POS atau jasa pengiriman lain. Saat barang-barang itu tiba di Aceh, langsung disita. Kepala Bea Cukai Aceh mengatakan nilai seluruh barang-barang ilegal itu mencapai Rp260 juta. Sedangkan akibat masuknya barang ilegal itu, kerugian negara sebesar Rp93 juta. Sederalun, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Langsa kembali meringkus terduga pengedar sabu-sabu MC 22 tahun warga Dusun Pahlawan, Gampung Paya Bujuk Selemak, Kecamatan Langsa Baru. Bersama tersangka MC, aparat menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu seberat 1,85 gram dan 1 unit timbangan digital. Penangkapan tersangka MC adalah kasus pengembangan atas penangkapan sebelumnya, yaitu oknum mahasiswa berinisial Fir. Hal ini disampaikan Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro melalui Kasatres Narkoba Ibtu Imam Aziz Rahman. Kasatres Narkoba menjelaskan, berdasarkan pengungkapan dari pengembangan kasus sabu dengan tersangka Fir, polisi berhasil menangkap tersangka MC. Tersangka MC diringkus pada Senin 22 Maret di dalam sebuah rumah di Kampung Payabujo Tengah, Kecamatan Langsa Barat, sekitar pukul 16.30. Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya, ditemukan barang bukti 2 paket, serta 1 unit timbangan digital dan 1 ubit warna hitam. Kepada petugas, tersangka MC mengaku barang bukti sabu dan timbangan digital itu miliknya. Kini tersangka sudah dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Langsa. Sederalun, pemerintah Aceh berencana membuka perjalanan umrah dengan kapal pesiar dengan rute Banda Aceh Jeddah, Arab Saudi pada 2023 mendatang. Perjalanan ibadah dengan kapal pesiar akan menjadi yang pertama di Indonesia. Perusahaan Icon Holiday Tour and Travel yang mencetuskan gagasan umroh dengan kapal pesiar tersebut. Hal ini disampaikan oleh CEO Icon Holiday Tour and Travel, Sandy Majafara, saat melakukan kunjungan ke kantor harian Serambi Indonesia Kamis kemarin. Kedatangan CEO Icon Holiday bersama staf ini diterima langsung oleh manajer promosi Serambi Indonesia Muhammad Jafar dan asisten manajer iklan Kurniadi Hasan. Pihak Icon Holiday berkomitmen ingin menawarkan pengalaman baru kepada jamaah umroh asal Aceh dengan melayari samudra hingga Laut Arab hingga berakhir di Laut Merah, tepat kota Jeddah berada. Katanya dengan umroh kapal pesiar ini, semboyan Aceh sebagai Serambi Mekah semakin nyata adanya. Jika sudah terwujud, maka umroh atau berangkat ke Tanah Suci dengan kapal laut seakan napak tilas bagi orang-orang Aceh. Karena puluhan tahun lalu, orang Aceh maupun Nusantara bertolak ke Saudi melalui Aceh dengan kapal laut. Lebih lanjut, Sandy Majafara menambahkan, program umrah kapal pesiar akan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju Pelabuhan Jeddah Arab Saudi. Sederalun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maliku Saleh Aceh Utara memprediksi akan terjadi hujan dan berawan di sebagian Aceh atau di 6 kabupaten kota selama 3 hari ke depan, yakni Sabtu 26 Maret sampai dengan Senin 28 Maret. Keenam wilayah itu adalah Bener Meriah, Biren, Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa. Sesuai informasi yang di-share melalui grup WhatsApp Info BMKG Maliku Saleh, pada Sabtu nanti 26 Maret, Bener Meriah dilanda hujan sedang. Biren, Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa dilanda hujan ringan. Pada Minggu 27 Maret, Bener Meriah, Biren, Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa dilanda hujan ringan. Terakhir pada Senin 28 Maret, Bener Meriah masih dilanda hujan ringan. Biren, Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa cuacanya berubah menjadi berawan. Suhu khusus untuk Bener Meriah berkisar 16 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan suhu untuk wilayah Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Losmawe, dan Biren berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung UMKM agar semakin tangguh dan naik kelas. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui berbagai pelatihan, pembiayaan, hingga regulasi pemerintah yang berpihak ke UMKM. Hal tersebut dilakukan karena UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian nasional, yaitu berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% total tenaga kerja nasional. Dalam kunjungan kerja ke Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis kemarin, Menko Erlangga hadir di tengah-tengah para pelaku usaha kuliner, khususnya kuliner wedangan yang memiliki arti sama dengan minuman. Pada kesempatan tersebut, Menko Erlangga memberikan dukungan atas didirikannya tempat sentral wedangan di kawasan Pasar Burung Depok, Kota Surakarta. Sebagai informasi, Pusat Wedangan Solo dikelola oleh Paguyuban Bende Pemanahan Mataram. Ketua Paguyuban Bende Pemanahan Mataram Endro Sudarmo mengatakan bahwa dibukanya Pusat Wedangan Solo dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar 120 kepala keluarga. Dalam pelaksanaannya, pengelola menyediakan perlengkapan kebutuhan yang diperlukan untuk para pelaku usaha wedangan di Pusat Wedangan Solo, tanpa membebani pelaku usaha, yaitu dengan menyediakan fasilitas gerobak usaha, area penitipan, dan juga peralatan penunjang lainnya. Dari sisi ekonomi, adanya sentral wedangan ini diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian lokal, khususnya keberlangsungan usaha para pelaku usaha kecil. Lebih lanjut, Pusat Wedangan Solo diharapkan dapat menjadi ikon baru dan destinasi wisata Kota Surakarta yang menunjukkan identitas tradisional budaya dan juga sebagai salah satu sarana melestarikan, merawat, dan menjaga kuliner tradisional daerah setempat. Sederalun Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Kamis kemarin berkata, keputusan Indonesia mengizinkan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di G20 adalah langkah yang terlalu jauh. Putin diundang ke KTT G20 oleh Indonesia selaku tuan rumah. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Bali pada November 2022. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobeva pada Rabu 23 Maret mengatakan, Putin sendiri juga berniat untuk datang ke KTT G20 Indonesia. Akan tetapi Morrison keberatan dengan alasan perang Rusia di Ukraina. Morrison juga berkata sudah melakukan kontak langsung dengan Presiden Indonesia Joko Widodo tentang kehadiran Putin G20, tentang kehadiran Putin di G20 yang mengundang negara-negara perekonomian top dunia termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan beberapa negara Eropa lainnya. Sementara itu, China pekan ini menyebut Rusia sebagai anggota penting G20 dan mengatakan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain setelah Amerika Serikat membuka lebar peluang untuk mendepak Rusia. Morrison juga menekankan bahwa Australia dan Belanda bulan ini meluncurkan proses hukum baru terhadap Rusia atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014 dan menewaskan semua orang di dalamnya. Penyelidik internasional mengatakan MH17 jatuh akibat ditembak rudal darat ke udara yang awalnya dibawa dari pangkalan militer Rusia. Australia pada minggu lalu 20 Maret mengumumkan larangan semua ekspor alumina dan bauksit ke Rusia sambil menjanjikan lebih banyak senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Pemerintah negara tetangga Indonesia itu mengatakan Australia telah menjatuhkan 476 sanksi terhadap individu dan institusi Rusia sejak invasi ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Jumat 25 Maret 2022. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.